kan Los Angeles. Kita mau ke Los Angeles. Kita mau berangkat. Jadi perjalanannya unik nih kali ini. Kita main di mana dulu? Tasik. Tasik. Apa Tasik? Ke Semarang. Semarang. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, habis itu mana lagi? Sukabumi. Jawa Barat lagi. Kurang kerjaan kan kita. Ini doping nih. Doping anak band. Mbak. Mbak. Sampai ke kota pertama, yaitu kota Bekasi. Gue makan pempek di Bekasi, Gaby. Itu kota pertama. Nah, gue dijemput terakhir kali, mereka udah pada kelaparan dan udah gue sarankan yang pasti enak dan paling dekat supaya abis ini bisa langsung tidur, perjalanan lebih jauh. Jadi ya, rapatlah kita kesini. Tadi pilihannya ada dua, tadi pilihannya sebelum kita Warto tuh pilihannya ada dua sebenarnya, ada pempek GB sama McD. Tapi gue nggak nanya baju putih ini. Gak perlu, dia pasti. Kalau nanya Excel pasti dia jawabannya kalau nggak McD. Kan? Pokoknya semua. Nah, bersiap. Ini perjalanan emang jauh ya. Apa jadi tambah lama kena orang Bekasi ya? Mohon maaf teman-teman anak Bekasi, tapi daerah lu macet banget, gila, parah. Harusnya perjalanan dari Jakarta ke Tasik itu cuma 5 atau 6 jam. Jadi dari start dari apartemen aku jam 1 siang. Kita nyampe jam 2. Berarti berapa? 13 jam. Sampai tidur. Menunggu panggilan, soncek segala macam dan besok jam 10 pagi. Tunggu dulu ya. Selamat pagi. Sekarang waktunya olahraga. Tadi gue udah breakfast, terus ntar main jam 11. Ada sekitar waktu 1,5 jam lagi. Olahraga sekitar 1,5 jam. Jadi gue tuh biasanya ngumpulin semua yang bisa dikasih gratis dari hotel Bella Ruby. Cari sendal, sendal. Tasik jam 12. Kita flight katanya 4 jam ya. Iya, katanya 4 jam. Terus kita harusnya flight jam 6 lebih 5. Sekarang kita baru 5, nyampe. 6, baru kita baru nyampe bandara jam 6:30. Mati so. Tapi untungnya delay. Baru kali ini kita bersyukur pesawat delay. Namun rasa cinta. Jadi kita mau berangkat setelah ketar-ketir dari Tasik menuju Bandung. Gila, deg-degan habis gue sumpah. Sekarang akhirnya kita bisa nyampe di Bandung. Cuacanya agak kurang bersahabat. Aku yang terluka karena kamu. 3 jelajah 15.000 kaki di atas permukaan laut. Silakan menggunakan produk pengaman pada gagang, sandaran, kursi, banget, ngantuk banget. Sekarang kita semua kurang tidur dari kemarin, tapi tetap semangat. Abis ini mau makan. Hai. Jadi coklat khusus datang ke Semarang karena mama aku ulang tahun. Iya, ini mama aku. Ini mama aku ulang tahun keberapa, Ma? 32. Matiin kameranya, sekarang kita makan. Berapa nih, jam 1.48 besok jam 7.30 doang kita harus istirahat ya, yeah, see you tomorrow. Kita mau venue, terus tadi malam dapat kabar video klip terbaru coklat Talia Nati udah ada di YouTube, jadi kita hari ini lagi sibuk mau promoin. Nonton ya, harus nonton, lo harus nonton, wajib. Kita mau lanjut ke Jakarta dulu, tapi nggak balik, langsung nggak mau ke Sukabumi. Kayaknya sih 95% kayaknya gue lanjutin tidur di pesawat. Sekarang sekitar jam 9.05 kita main di acara wisudanya BSI, kampus BSI Sukabumi. Jam 9 nanti kita ada sesi kedua lagi dengan audiens yang berbeda, itu sekitar jam 3. Privacy, Mas. Maaf. Manggung sesi kedua buat hari ini, tadi pagi udah sesi kedua wisuda BSI hari ini di Sukabumi. Ini kita lagi di backstage. Acaranya mungkin sekitar setengah jam lagi kita on stage, lagi siap-siap. Kalau di backstage tuh kayak gini lah nih, ngopi apa segala macem. Tungguin aja, bentar lagi kita akan naik panggung. Hari 3 kota ini tadi ditutup dengan permainan yang ciambik kata manajer kita gitu. kita mau langsung mau packing, kita mau pulang ke Jakarta, mau istirahat. Next kita akan manggung di tahun baru. Thank you teman-teman, thank you banget. Jangan lupa ikutin terus vlog-vlognya Coklat. Jangan lupa ya, karena kita masih banyak lagi akan bikin selalu tentang kegiatan kita. Akan banyak 2019 video-video kita bertema-tema hal-hal yang unik. Jangan lupa ikutin terus Coklat Band, vlognya Coklat Band, oke? Okay?